punya istri 2, 3, 4, jangan dipandang miring. Bisa jadi dia lebih baik daripada suami ibu yang hanya memiliki satu istri. Kita melihat 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Antum pelajarin tuh. Berapa istri mereka? Cukup sebagai bukti kebaikan poligami adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu kan nabi. Suami ana bukan nabi, Ustaz. Oke. Kita lihat bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istri-istri Abu Bakar Siddiq disebut oleh para ulama 5. 5 itu enggak kumpul semuanya. Ada yang meninggal atau diceraikan. Yang pertama Qutailah binti Abdul Uzza. Kemudian Ummu Ruman, ibundanya Aisyah. Qutailah ini ibundanya Asma. Kemudian Ummu Bakar. Kemudian Habibah binti Kharijah bin Zaid Al-Khazrajiyah. Yang kelima Asma binti Umais. Bukan ibundanya Aisyah, Asma binti Umais. Anak enggak ribut bapaknya poligami. Kadangkala terjadi di masyarakat, jangan poligami, bapaknya mau menikah lagi setelah ibunya meninggal, kadangkala anaknya ribut. Apalagi bapaknya poligami, sampai pernah kejadian di sebuah tempat itu, si bapak ini nikah lagi di desa. Ketahuan sama anak-anaknya. Mau dipukulin bapaknya sama anak-anaknya, bayangkan. Kalau antum bicara yang sakit hati poligami itu hanya wanita, bukan. Ya namanya anak merasa bapak ini kok berkhianat. Bukan berkhianat itu jemaah. Dia melakukan syariat Allah dengan syarat. Nanti kita akan bicara bagaimana seharusnya seorang melakukan poligami. Supaya gak jadi jelek syariat Allah ini. Itu si bapak mau dipukulin sama anak-anaknya. Karena biasanya anak-anaknya udah pada dewasa. Maka antum kalau mau poligami, nunggu anaknya dewasa lah. Baik. Itu Abu Bakar Siddiq. Kita loncat ke Uthman bin Affan. Abu Bakar cuma 5. Uthman bin Affan disebutkan 8 jemaah. Dan dia dijamin masuk surga. Makanya jangan berpikir yang istrinya 1 lebih baik dari yang istrinya 2. Uthman bin Affan menikah dengan Ruqayyah binti Rasulullah SAW, meninggal. Kemudian menikah dengan Ummu Kalthum, meninggal. Kemudian nikah dengan Fakhita. Kemudian Ummu Amr, Fatimah binti Walid, Ummul Banin binti Uyainah, Ramla binti Syaibah, Naila binti Al-Farafisah Al-Kalbiyah. Itu di sini Uthman. Tapi enggak pernah digabung satu tempat lebih dari 4. Biasa di tempat mereka. Jadi ada orang yang mengatakan, oh, tidak setia kalau istrinya lebih dari 1. Adakah lelaki yang lebih setia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Enggak ada. Adakah lelaki yang lebih setia dari Abu Bakar setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Uthman bin Affan. Umar bin Khattab berapa istrinya? Sebagian orang berpendapat kalau mau kawin lagi itu harus kasar sama istri. Jadi gimana? Kereng ya? Apa kereng itu? Kereng itu bukan tegas, galak. Ah, galak. Sehingga kau kalau galak kau bisa kawin tanpa istrimu marah-marah gitu kan. Enggak juga, kita lihat Umar bin Khattab. Umar bin Khattab jumlah istrinya ternyata lebih sedikit daripada Uthman bin Affan. Dia menikah dengan Zainab bintu Mad'un. Punya anak namanya Hafsah yang dinikahin oleh Rasulullah SAW. Dan Abdurrahman serta Abdullah bin Umar. Beliau menikah dengan Jamilah binti Thabit bin Abil Aqlah Al-Ansari. Kemudian punya anak namanya Asim bin Umar. Siapa Asim bin Umar? Ana mau kasih hadiah. Kakeknya Umar Abdul Aziz, Masya Allah. Jazakallah. Asim bin Umar itu kakeknya Umar bin Abdul Aziz. Siapa istrinya Asim? Wanita yang cerita susu itu. Yang mau nyampur susu itu nikah dengan Asim. Kemudian muncul nanti salah satu cucunya Umar bin Abdul Aziz. Kemudian Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Kemudian Ummu Kalthum binti Ali bin Abi Talib. Umar menikah. Berapa istrinya itu? Empat. Yang lainnya ternyata nikah lebih dari itu. Dan ini empat gak bergabung dalam satu? Tepat juga. Padahal Umar kan orangnya Masya Allah. Tapi ternyata ini menafikan keyakinan-keyakinan kalau kau mau kawin sama istri itu, kau jangan terlalu dekat sama istrimu. Jaga jarak. Kalau terlalu dekat sama istrimu, kau nanti enggak tega kawin lagi. Subhanallah, tidak jemaah. Kau tetap harus baik dengan istrimu. Masalah nikah itu kadangkala antum ngomong mau nikah sampai mati tetap satu istri antum. Ngomong doang. Makanya jangan banyak ngomong. Terus gimana Ustaz? Langsung praktek? Enggak. Bukan langsung praktek. Ya antum, kalau memang memiliki kemampuan. Nah, kemampuannya apa? Nanti kita bicarakan. Ya, tafadhol. Tapi ada orang yang sudah mampu minta sana ditolak. Minta situ ditolak. Ya sudah, mungkin belum takdirnya antum. Insya Allah menanti antum istri-istri di surga. Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, berapa istrinya? Selama hidupnya Fatimah cuma satu. Hanya Fatimah. Tapi setelah Fatimah meninggal dunia, Fatimah ini punya anak Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra dan Ummu Kalthum Al-Kubra.